Qadir Islam A'azakullah, pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan malam yang berbahagia ini, kembali kita dapat hadir atau menyimak kembali program kajian ilmiah dari program rutin bimbingan bahasa Arab untuk pemula dengan penjelasan serta pembacaan buku atau kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah Lighairi An-Natiqi Nabiha jilid kedua, dan di kesempatan ini disampaikan kembali oleh Ustaz Hamzah Abbas LC Hafizahullah, di mana alhamdulillah beliau sudah berkesempatan hadir di tengah-tengah kita. Dan tentunya di program bahasa Arab atau bimbingan bahasa Arab, Anda para pendengar maupun pemirsa dapat turut aktif dalam menjawab atau berinteraksi bersama Ustaz, tentunya dengan menghubungi di layanan lain telepon kami di 0218236543. Atau Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat seputar pembahasan bahasa Arab, dapat Anda kirimkan pesan singkat Anda melalui nomor 0819896543. Baiklah ikhwata Islam, segera kita akan ikuti bahasan kajian ilmiah di kesempatan malam hari ini. Adapun pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah jilid kedua, alhamdulillah telah kita selesaikan dari pelajaran ke-25. Di mana di malam hari ini insya Allah kita akan menginjak pada pelajaran atau bab yang baru, yaitu pelajaran ke-26. Bagaimana pembahasan atau apa yang ada dalam pelajaran 26 ini, kita akan simak pembahasan dan pelajarannya oleh Ustaz Hamzah Abbas. Kita persilahkan. Boleh tafadhal, Mas Karan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ma'asyiral ikhwah, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pendengar dan pemirsa raja di manapun antum berada, alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita semua. Dan alhamdulillah di kesempatan malam ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita dalam kondisi sehat walafiat insyaAllah, dalam kondisi tidak kurang satu apapun. Dan kita memohon kepada Allah agar nikmat-nikmat tersebut tetap langgeng ada pada kita. Dan sekaligus kita memohon kepada Allah agar kita semua dijadikan sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukur kepadanya. Ma'asyiral ikhwa, ayuhal mustami'un wal musyahidun. Di kesempatan malam ini insyaAllah, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Al-Akh Abdul Ghaffar, bahwa malam ini insyaAllah kita akan masuk ke Darsun Jadid, pelajaran baru, yang mana di malam ini kita masuk ke Ad-Darsus Sadisu Wal Ishrun, pelajaran ke-26. Dan ini termasuk bagian-bagian akhir daripada kitab Durusul Lughatil Arabiyah jilid yang kedua ini. Dan di penghujung kitab Durusul Lughah jilid kedua ini, mulai dari pelajaran 26, kemudian 27 dan 28, kita akan membahas tentang Al-Fi'lul Mu'tal. Namun sebelum kita masuk ke Al-Fi'lul Mu'tal, alangkah baiknya kita jelaskan terlebih dahulu bahwa Al-Fi'l, sebuah kata kerja, ditinjau dari huruf yang membentuk fi'il tersebut, bisa dibagi secara global menjadi dua. Saya ulang, ma'asyiral ikhwah, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Sebelum saya lanjutkan, silakan bagi antum yang baru saja bergabung, lihat halaman 173, mi'ah wa thalathatun wa sab'un, pelajaran ke-26, jilid yang kedua dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah. Saya ulang, bahwa di pelajaran ini insyaAllah kita akan membahas sebuah fi'il, sebuah bentuk fi'il yang berbeda dari bentuk sebelumnya yang pernah kita pelajari. Dan perlu dijelaskan di awal bahwa al-fi'lu, kata kerja, jika ditinjau dari al-huruf allati yutakawwan minhu al-harf, jika ditinjau dari huruf-huruf yang dengannya dibentuk sebuah fi'il, maka secara global kita dapat membagi al-fi'il tersebut menjadi dua bagian, menjadi dua macam. Yang pertama disebut al-fi'lus sahih, dan yang kedua disebut al-fi'lul mu'tal. Saya ulang, pembagian ini adalah pembagian al-fi'l, pembagian kata kerja ditinjau dari huruf-huruf yang darinya tersusun kata kerja tersebut. Maka ditinjau dari hal ini, al-fi'l secara global dibagi menjadi dua. Yang pertama ada al-fi'lus sahih, al-fi'lus sahihu, dan yang kedua al-fi'lul mu'tallu. Al-fi'lus sahihu, yakni fi'il yang seluruh huruf-hurufnya, huruf-huruf aslinya, tidak ada satupun huruf illah di dalamnya. Saya ulang, al-fi'lus sahih, dari namanya antum bisa lihat as-sahihu, as-sahih yang benar, yang sehat. Karena di sini al-fi'il ini, fi'il yang huruf-huruf aslinya, huruf-huruf yang membentuk fi'il tersebut, semuanya adalah bukan huruf illah, tidak ada huruf illahnya di situ. Dan yang dimaksud dengan huruful illah, huruf al-illah artinya yang berpenyakit. Dari segi bahasa artinya al-illah, yakni penyakit, al-marad. Dan ini istilah an-nahwiyun, para ulama nahwu. Dan ini dibahas di pembahasan tentang as-sarf. Al-fi'lu sahih, saya ulang, adalah fi'il yang mana huruf-huruf aslinya, huruf-huruf yang membentuk fi'il tersebut, tidak ada sama sekali huruf illah satupun. Dan ini maksud dengan huruful illah adalah ada tiga. Al-alif, al-wawu, al-ya'u. Ada tiga. Huruful illah dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama al-alif, yang kedua al-wawu, yang ketiga al-ya'u. Yani semua hurufnya, semua huruf daripada al-fi'l sahih, tidak ada satupun salah satu dari tiga huruf, tidak ada. Tidak ada alif, tidak ada waw, tidak ada ya. Baik di depan, di tengah maupun di akhir, tidak ada. Semuanya hurufu as-sahih. Tidak ada huruf al-illah. Tidak ada alif, tidak ada waw, dan tidak ada ya. Seperti yang kita sering gunakan, sering kita pakai dalam pelajaran kita sebelumnya, ada kataba, kataba al-kaf, kemudian ada ta, ada ba, tidak ada satupun huruf illah di situ. Kataba, maka disebut sebagai al-fi'l sahih. Begitu pula misalnya kalimat rasama, rasama menggambar, rasama. Tidak ada, di sini ada ra, sin, dan mim. Tidak ada satupun huruf illah. Maka disebut al-fi'lus sahih. Begitu pula contoh lainnya misalnya, syariba. Syariba, shin, ra, ba. Tidak ada satupun huruf illah di situ. Contoh lainnya misalnya, jalasa, kanasa, nadhara, dan seterusnya, dan seterusnya. Daripada al-fi'lus sahih yang mana tidak ada satupun huruf aslinya huruf illah. Tidak ada dalam hurufnya, tidak ada dalam hurufnya itu huruf-huruf illah. Tidak ada alif, tidak ada waw, dan tidak ada ya. Dan ini yang sering kita pergunakan dalam pelajaran-pelajaran sebelumnya. Kataba, rasama, nadhara, jalasa, dakhala, kharaja, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kebalikannya, kebalikan daripada al-fi'l sahih adalah al-fi'lul mu'tal. Dan ini akan dipelajari di pelajaran 26 Begitu pula pelajaran berikutnya As-Sabi' wal Ishrun 27, kemudian As-Thamin wal Ishrun. Di tiga pelajaran ini, dan malam ini insyaAllah kita masuk ke yang ke-26, akan dibahas tentang Al-Fi'lul Mu'tal. Al-Fi'lul Mu'tal adalah, kalau tadi Al-Fi'lul Sahih, fi'il yang huruf-hurufnya tidak ada huruf illah, justru di Al-Fi'lul Mu'tal, di dalamnya ada huruf illah. Di dalam Al-Fi'lul Mu'tal ini ada huruf illah, maka disebut Al-Fi'lul Mu'tal. Al-fi'l al-mu'tal, yakni kata kerja yang di dalamnya ada harful illah. Kalau bukan alif, atau waw, atau ya. Dan nanti kita akan temukan di sini, ada tiga macam al-fi'lul mu'tal. Ada al-fi'lul mu'tal yang huruf pertamanya huruf illah. Huruf pertama daripada fi'l disebut fa'ul fi'l. Kemudian, ini disebut al-mu'tal al-fa. Kemudian ada al-mu'tal yang kedua, mu'tal yang kedua, al-mu'tal yang huruf keduanya harful illah. Huruf keduanya atau ainul fi'ilnya huruf illah. Kemudian yang ketiga ada al-fi'lul mu'tal yang huruf terakhirnya atau kata ketiganya, huruf ketiganya atau huruf terakhirnya atau lamul fi'ilnya adalah harful illah. Maka di sini nanti insyaAllah akan dibahas satu persatu. Akan dibahas satu persatu apa al-fi'l mu'tal yang huruf pertamanya adalah huruf illah. Kemudian yang huruf keduanya huruf illah dan yang ketiga adalah huruf ketiganya atau lamul fi'ilnya adalah huruf illah. Ada al-fi'lul mu'tal. Dan nanti akan dibahas bagaimana bentuk al-madi, bagaimana bentuk al-mudhari, dan bagaimana bentuk amrnya. Nah, karena mengingat ini hal yang cukup kompleks, maka wajar saja jika penulis menetapkan pembahasannya di akhir-akhir daripada jilid yang kedua ini. Ini semakin dia mendekati akhir, maka semakin kompleks pembahasan-pembahasan di jilid yang kedua ini insyaAllah. Namun, insyaAllah mudah jika kita memperhatikan dengan jelas, kita memperhatikan dengan jeli, kita konsentrasi, insyaAllah tidak akan masalah pembahasan di pelajaran 26 ini insyaAllah. Semoga Allah mudahkan bagi kita semua. Maka kita mulai dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahan. Di sini di ad-darsus sadis wal ishrun, sebelum kita masuk ke pembahasan, ada al-hiwar, ada al-muhadatha, ada dialog baina Bashir, baina at-tullab wal-mudarris. Di sini ada al-hiwar, ada al-muhadatha, ada dialog, ada percakapan antara at-tullab, para siswa, dengan al-mudarris. Dan di sini at-tullab, di sini ada beberapa orang, ada Bashir, ada Ahmad, ada Khalid, kemudian ada Umar, ada Yahya, dan yang lainnya. Kita lihat, ma'asyiral ikhwah. Kita sapa terlebih dahulu, ya, ada yang terlupa kita sapa, ikhwan studio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya ikhwah? Alhamdulillah bi khair ya ustaz. Musta'idun? Siap? InsyaAllah? InsyaAllah. Baik. Istami'u jayidan. Dengarkan dengan baik. Unzuru ilal kitab wastami'u jayidan. Mana unzuru ilal kitab ya ikhwan? Wastami'u jayidan. Dan dengarkan dengan baik. Naam, la ahad yaqra, tidak ada yang baca. Uskutu wastami'u. Diam dan dengarkan. Ad-darsus sadisu wal ishruna. Ya fadilatal syaikh, نريد أن نشتري هذا المعجم الذي معك ولكننا لا نجده في المكتبات. تجدونه في المكتبة الكبيرة التي أمام المسجد، تجدون فيها معاجم عربية وأجنبية wa masahifa min biladin mukhtalifatin wa suhufan min anha'il alami. Yadkhulu Ahmad. Ya fadilat al-shaykh, ana la ajidu mahfadati. Ana la ajidu mahfadati. Afiha nukudun kathiratun? Afiha nukudun kathiratun? Naam. Fiha 300 riyalin. Naam. Fiha 300 riyalin. Aina wada'taha? Wada'tuha 'ala al-maktabi huna. Wa kharajtu li ashrab al-ma'a. لما وضعتها على المكتب؟ هذا خطأ كبير يجب أن تضعها في جيبك. أوجد أحد محفظته يا إخوان؟ لا لم نجدها يا شيخ. Halaman berikutnya. Ha hiya dhi ya ustadu. Ha hiya dhi ya ustadu. Innaha tahta kursiyihi. Innaha tahta kursiyihi. Khudha wada'ha fi jaybika. Yaqumu Yahya wa yasiru nahwal mudarrisi. Qif ya wulaydu. Qif ya wulaydu. أين تريد أن تذهب؟ أين تريد أن تذهب؟ يا فضيلة الشيخ أرجو أن تسمح لي بالذهاب لأن أبي يأتي اليوم إلى المدينة المنورة. متى يصل هنا؟ تصل الطائرة من جدة في الساعة الواحدة. متى وصل أبوك إلى جدة؟ وصل البارحة. اذهب بسرعة، بقي نصف ساعة أو أقل. اسمع، أرجو أن تأتي بأبيك إلى بيتي. إن شاء الله سآتيك به غدا بعد صلاة العصر. نعم. الآن يا إخوان، الآن انظروا إلى الكتاب واستمعوا ثم كرروا. هيا يا إخوان جماعة. الدرس السادس والعشرون. الدرس السادس والعشرون. يا فضيلة الشيخ. يا فضيلة الشيخ، نريد أن نشتري هذا المعجم. نريد أن نشتري هذا المعجم. نريد أن نشتري. نريد أن نشتري هذا المعجم. هذا المعجم الذي معك. الذي معك. ولكننا لا نجده. ولكننا لا نجده في المكتبات. في المكتبات. تجدونه في المكتبة الكبيرة. تجدونه في المكتبة الكبيرة التي أمام المسجد. التي أمام المسجد. تجدون فيها معاجم عربية وأجنبية. تجدون فيها معاجم عربية وأجنبية. ومصاحف من بلاد مختلفة. ومصاحف من بلاد مختلفة. من بلاد مختلفة. من بلاد مختلفة. وصحفا من أنحاء العالم. وصحفا من أنحاء العالم. وصحفا. وصحفا من أنحاء العالم. من أنحاء العالم. نعم. يدخل أحمد. يدخل أحمد. يا فضيلة الشيخ. يا فضيلة الشيخ أنا لا أجد محفظتي أنا لا أجد محفظتي أفيها نقود كثيرة أفيها نقود كثيرة نعم فيها 300 ريال نعم فيها 300 ريال 300 ريال 300 ريال أين وضعتها؟ أين وضعتها؟ وضعتها على المكتب هنا. وضعتها على المكتب هنا. وخرجت لأشرب الماء. وخرجت لأشرب الماء. لما وضعتها على المكتب؟ لما وضعتها على المكتب؟ هذا خطأ كبير. هذا خطأ كبير يجب أن تضعها في جيبك يجب أن تضعها في جيبك أوجد أحد محفظته يا إخوان أوجد أحد محفظته يا إخوان لا لم نجدها يا شيخ لا لم نجدها يا شيخ هل من بريكوتنيا ها هي ذي يا أستاذ ها هي ذي يا أستاذ إنها تحت كرسيه إنها تحت كرسيه خذها وضعها في جيبك خذها وضعها في جيبك يقوم يحيى يقوم يحيى ويسير نحو المدرس ويسير نحو المدرس قف يا وليد قف يا وليد أين تريد أن تذهب أين تريد أن تذهب يا فضيلة الشيخ يا فضيلة الشيخ أرجو أن تسمح لي بالذهاب أرجو أن تسمح لي بالذهاب لأن أبي يأتي اليوم لأن أبي يأتي يوما يأتي اليوم يأتي اليوم إلى المدينة المنورة إلى المدينة المنورة متى يصل هنا متى يصل هنا تصل الطائرة من جدة تصل الطائرة من جدة تصل الطائرة تصل الطائرة من جدة لماذا الطائرة لماذا مرفوع يا إخوان تصل الطائرة هذا مرفوع أليس كذلك لما هذه جملة فعلية أليس كذلك أين الفعل أين الفعل تصل والفاعل الطائرة في الساعة الواحدة في الساعة الواحدة متى وصل أبوك إلى جدة متى وصل أبوك إلى جدة؟ وصل البارحة. وصل البارحة. اذهب بسرعة. اذهب بسرعة. بقي نصف ساعة أو أقل. بقي نصف ساعة أو أقل. اسمع. اسمع. أرجو أن تأتي. أرجو أن تأتي بأبيك إلى بيتي. بأبيك إلى بيتي إن شاء الله إن شاء الله سآتيك به غدا سآتيك به غدا بعد صلاة العصر بعد صلاة العصر نعم ما شاء الله شكرا لكم يا إخوان جزاكم الله خير قبل الترجمة هل فهمتموه هل فهمتم الحوار يا إخوان قبل الترجمة سبلون كتاب من ترجمهكم Kam nisbah mikdar fahmika ya Maulana? Berapa persen kira-kira antum paham ya Maulana? Yani had fil haqiqa anna al-kalimat al-mufrad laysat jadida yani aglabuha yani qadima. Kalau antum lihat di sini kosakatanya sebagian besarnya bukan baru tapi sudah lama. Mas kedalik? Naam. Kam? Situn ila sabu. ست يعني ستون إلى سبعون إلى ستون إلى سبعين ستين إلى سبعين إذا نعم 60-70%. Masya Allah. Ada yang lebih dari itu insya Allah? 100? Ada sampai ke 100? 100? Entah ya Abu Abdullah? Sampai itu? Entah 100%? 100% insya Allah? Laisa. Baik, labas. Khair insya Allah. Allah yusail umurakum. Kita terjemahkan insya Allah. Nanti insya Allah saya ini akan berubah jadi 100% insya Allah. Bantu ana, sama-sama ikhwan, sama-sama kita terjemahkan. Di sini sebelumnya dialog antara siapa dan siapa ikhwan? Di sini at-tullab dengan al-mudarris. Di sini at-tullab ada Bashirun, kemudian ada Ahmadu, kemudian ada Khalidun, ada Umaru, ada yang terakhir Yahya. Cukup banyak at-tullab di sini. Yang pertama kali bicara siapa di sini? Bashirun. Maza qal? Apa kata Bashir? Ya fadilatul syaikhi. Wahai fadilatul syaikh. Siapa yang dimaksud dengan fadilatul syaikh di sini, ikhwan? Al-mudarris. Lihat bahasa yang cukup halus yang kita ucapkan kepada guru kita. Ya fadilatul syaikhi. Nuridu an nashtariya hadzal mu'jama. Ya ikhwan, nuridu an nashtariya. Kami ingin membeli hadzal mu'jam. Kamus ini. Alladhi ma'aka. Yang ada bersamamu. Walakinnana. Akan tetapi kami. Nah, walakinnana itu gabungan antara lakinna dengan nahnu. Maksudarik? Balas. Walakinnana, akan tetapi kami. La najiduhu fil maktabati. Kami tidak mendapatkannya di perpustakaan. Naam, al-maktaba di sini maksudnya toko-toko buku di sini maksudnya. Oh, nah, bisa berarti al-maktaba, bisa berarti yakni perpustakaan. Al-maktaba di sini juga bisa berarti apa? Toko-toko. Toko buku. Nah, sepertinya di sini maksudnya adalah toko buku. Lalu di mana kita bisa menemukan mu'jam ini? Lihat apa kata al-mudarris? Tajidunahu fil maktabatil kabirah. Mana tajidunahu? Kalian bisa mendapatkannya. Naam. Kalian bisa mendapatkannya fil maktabatil kabirah. Di perpustakaan yang besar. Di mana itu? Allati amamal masjid. Yang berada di depan masjid. Naam. Tajiduna fiha, kalian. Kalian bisa mendapatkan fiha, di sana. Di dalamnya ma'ajima arabiyatan wa ajnabiyatan. Ini yang pertama. Ada apa kamus, di sana? Kamus bahasa Arab dan bahasa asing. Naam, sahih. Ma'ajim arabiyah wa ajnabiyah. Kamus bahasa Arab atau ajnabiyah bahasa asing. Wa masahifa min biladin mukhtalifah. Masahif jamak daripada? Mushafun. Jamaknya masahifa. Lihat di sini ikhwan. Masahifa mamnu' min as-sarf. Mamnu minas sarf, tidak boleh ditanwin. Maka tidak boleh masahifan, tidak boleh. Sebelumnya juga sama, ma'ajima, tidak boleh ditanwin. Karena sama seperti masahif, ma'ajim juga mamnu minas sarf. Min biladin mukhtalifah, nah terjemah ya ikhwan. Negeri-negeri yang berbeda, negara-negara yang berbeda. Wa suhufan min anha'il alam. Dan suhufan. Suhuf jama' daripada sahifah. Naam. Sahifah makna asal katanya adalah lembaran. Sahifah lembaran. Sekarang dimutlakkan kepada surat kabar. Koran. Faham tum? Sahifah jama'nya suhuf. Suhuf. Asal katanya sahifah. Mufradnya sahifah. Dan apa dari makna sahifah ya kawan? Asal katanya dari apa itu? Lembaran-lembaran. Nah, sekarang dipergunakan istilah ini untuk surat kabar, koran. Faham tum? Wa suhufan min anha'il alam. Dan surat kabar dari anha'il alam, dari penjuru dunia. Nah, penjuru dunia. Penjuru. Kemudian di sini yadkhulu Ahmad, situasinya tiba-tiba yadkhulu Ahmad. Mana yadkhulu Ahmad? Ahmad masuk. Lalu Ahmad berkata, ya fadilatasyaikhi, Wahai Fadilatul Syekh, ana la ajidu mahfadzati. Saya tidak mendapatkan dompetku. Naam, dompetnya Ahmad hilang. Hilang. Masyaallah. Maka al-mudarris bertanya, afiha nuqudun katsiratun? Apakah di dalamnya ada uang yang banyak? Naam. Apa jawab Ahmad? Naam. Iya. Fiha 300 riyalin. Di dalamnya ada 300 ribu. Nah, 300 riyal, 300 ribu riyal. 300 ribu? 300 riyal. 300 riyal, tidak ada ribunya di situ. Nah, 300 riyal. 300 riyal di sini bukan seperti 300 rupiah. 300 rupiah kathir wala qalil? Qalil jiddan wallah. Jiddan. Tapi kalau 300 riyal, 300 riyal, masya Allah, kathir. Karena 1 riyal yusawi 3500 rupiah. 1 riyal, 1 riyalnya ikhwan yusawi sama dengan 3500 rupiah. 3500. Sekitar 2500 sampai 3500, sekitar segitulah, sekitar 3500-an. Berarti berapa ini? Berapa rupiah kalau kita rupiahkan 300 riyal? Nah, yang antum hitung di masing-masing di rumah. Nah, mana tajilah al-hisabat. Kita enggak perlu hitung-hitungan di sini. Nah, yang pasti 300 riyal yakni kathir, laisa qalil. Faham tum? Faham. Nah, jadi ini uang yang di dompetnya. Siapa ikhwan ini? Siapa yang kehilangan dompetnya ini? Ahmad. Aina wada'taha? Al-mudarris bertanya kepada Ahmad. Aina? Di mana wada'taha? Di mana kamu meletakkannya? Naam, wada'tuha 'alal maktab. Lihat cerobohnya Ahmad ini. Wada'tuha 'alal maktab. Saya meletakkannya di atas meja. Naam, huna. Di sini. Wa kharajtu, dan aku keluar. Li ashrabal ma', untuk minum. Al ma', minum air. Naam. Lima wada'taha 'alal maktab? Maka al-mudarris menegur Ahmad. Lima wada'taha 'ala al-maktab? Mengapa? Kenapa kamu meletakkannya di atas meja? Hadza khata'un kabirun. Apa ini kata al-mudarris? Ini adalah kesalahan yang besar. Naam, ini kelalaian ini. Apalagi kalau ada uang banyak seperti ini. Yajibu an tad'aha fi jaybika. Yajibu, mana yajibu? Wajib. Seharusnya an tad'aha, kamu meletakkannya fi jaybika, di kantongmu. Nah, al-jayb kantong. Awajada ahadun mahfadzatahu, ya ikhwanu. Setelah beberapa saat dicari, kemudian al-mudarris bertanya kepada at-tullab, awajada ahadun, apakah salah seorang mendapatkan mahfadzatahu, menemukan dompetnya, ya ikhwanu, wahai saudara-saudara. Naam. La, kata Khalid, la lam najidha ya syekhu. Tidak, kami belum menemukannya wahai syekh. Naam. La lam najidha ya syekhu. Tiba-tiba Umar, lihat halaman berikutnya, Umar berkata, ha hiya di, ha hiya di. Ah, ini dia. Ha, ini ada tanwih di situ. Ha, ini. Ha hiya di, nah, ini dia. Paham tum? Ha hiya di, ya, nah, ini dia. Ya ustadz, nanti ada latihan khusus tentang penggunaan ha hiya di, insyaallah, setelah beberapa latihan ke depan insyaallah. Ha hiya di ya ustadz, innaha tahta kursiyhi. Ternyata di mana ikhwan? Di bawah kursi. Di bawah kursinya. Kursinya siapa? Kursinya Ahmad. Kursinya Ahmad. Naam. Kemudian al-mudarris berkata kepada Ahmad, khudha, ambillah. Wada'ha fi jaybika, dan letakkan di kantongmu. Naam, jangan lalai kembali. Kemudian situasinya di sini ada tambahan keterangan, yaqumu Yahya. Apa makna yaqumu Yahya? Yahya berdiri. Wa yasiru nahwal mudarrisi. Beliau berjalan nahwa, ke arah al-mudarris, guru. Sepertinya ada yang mau dia sampaikan kepada al-mudarris, maka dia yasiru nahwa al-mudarris, dia berjalan menuju ke guru. Al-mudarris memerintahkan kepada Yahya, qif ya wulaidu. Apa makna qif? Berdiri. Bukan, stop. Kaif di sini artinya tidak bukan berdiri, tapi berhenti. Nah, bisa bermakna berdiri, bisa bermakna berhenti. Tapi di sini maksudnya apa? Berhenti di sini. Berhenti wahai wulaidu. Wulaidu ini bentuk tasghir dari walad. Nah, masih ingat ikhwan tasghir? Dan ada beberapa kata dalam bahasa Arab kita buat bentuk kecilnya. Nah, walad bentuk kecilnya wulaid. Umaru jadi umairu. Faham tum? Dan ini biasanya di antara tujuannya adalah untuk tawaddud, untuk lebih dekat dengan orang yang kita panggil tersebut. Nah, seakan-akan ini anak kecil kita, seakan-akan begitu. Nah, faham tum? Aina turidu an tadhhaba? Kamu pergi ke mana? Siapa ini yang ditanya, ikhwan? Yahya. Ya fadilatasy syaikh. Wahai fadilatul syaikh. Arju an tasmaha li bidzahab. Aku berharap engkau mengizinkanku untuk pergi. Naam. Ahsanta ya akhil karim. Lalu setelah itu Yahya menjelaskan mengapa sebabnya. Li'anna abi ya'til yawma. Terjemah ya ikhwan. Karena ayahku akan datang hari ini. Ilal madinatil munawwarati. Dari apa ke? Ke Madinah al-Munawwarah atau dari? Dari Madinah atau ke Madinah? Ila ke atau dari? Ke ya ikhwan. Nah, bukan dari. Nah, karena ayahku akan datang hari ini ke Madinah al-Munawwarah. Al-Mudarris mengatakan mata yasiluhuna, kapan dia sampai ke sini? Yasilu sebetulnya kata kerja baru ikhwan, sahih? Yasilu ini fi'il mudhari dan ini al-fi'lul mu'tal. Dari fi'il madhi wasala. Wasala yasilu. Mata yasilu huna, kapan dia sampai ke sini? Tasilu ta'iratu min juddata fis sa'atil wahidati. Tasilu ta'iratu pesawat tiba min Jeddah fi sa'atil wahidati. Naam. Mata wasala abuka ila Jeddah? Kapan ayahmu sampai di Jeddah? Naam, wasala al-barihata. Dia sampai semalam. Naam, dia sampai semalam. Hal fahimtum al-kalam ya ikhwan? Insyaallah. Naam. Wasal al-bariha. Al-bariha yani kemarin malam. Idhab bi sur'atin. Pergilah segera. Pergilah sekarang. Baqiya nisfu sa'atin aw aqal. Tinggal setengah jam atau satu jam lagi. Karena tadi perjalanan dari Jeddah ke Madinah berapa lama di sini? Antum lihat tasilu ta'iratu min Jeddah fi sa'atil wahidah. Pesawat sampai dari Jeddah, sampai ke mana maksudnya? Sampai ke Madinah dari Jeddah itu fi sa'atil wahidah jam 1. Berarti sudah sampai di Madinah jam 1. Mata wasala abuka ila Jeddah? Kapan ayahmu sampai ke Jeddah? Wasala al-barihah. Kemarin malam sudah sampai. Idhab bi sur'atin, pergi cepat. Baqiya nisfu sa'atin aw aqal. Tinggal berapa lama ini? Setengah jam atau sebentar lagi. Berarti jam berapa pembicaraan ini, ikhwan? Kalau sampai di Madinah jam 1, dari Jeddah ke Madinah jam 1. Sekarang jam berapa? Kalau nanti tinggal 1 jam lagi, tinggal setengah jam lagi. Yang berapa sekarang kira-kira? Ayah kawan, mana hatajila an yakuna aliman fil hisab? Naam, hadi amalat hisabat basita ya ikhwan. Ini perhitungan matematika yang sederhana. Kalau nanti setengah jam lagi satu jam, berarti jam berapa sekarang? Jam 12. Naam. Faham tum? Naam, la tataraddad ya maulana. Jangan ragu-ragu. Naam. Isma' Lalu al-mudarris berkata kepada Yahya, isma', ma mana isma'? Dengarkanlah. Arju an ta'tiya bi abika ila baiti. Aku berharap kamu datang, kamu datang bersama ayahmu. Naam. Ke ila rumahku. Naam. Ke rumah siapa ini? Rumah mudarris. Al-mudarris. Insyaallahu sa'atika bihi ghadan. Insyaallah saya akan datang kepada engkau wahai guru bihi dengannya ghadan. Besok. Ba'da salatil asri. Setelah salat asar. Naam. Alhamdulillah intahaina min al-muhadatha. Selesai sudah terjemah al-muhadatha. Insyaallah sudah sepertinya sudah naik sekarang. Insyaallah pemahaman kita menjadi 150%. Sahih ya, Khan? Ya, Abu Abdullah, berapa sekarang sudah? 120? Apa 130? Nah, sudah naik insyaallah. Tadi 100% tadi kan? Sekarang 120 insyaallah. Itu naik sedikit alhamdulillah. Alhamdulillah. Alakulihal, fahimtum? Jelas insyaallah, ikhwan? Insyaallah. Baik, alhamdulillah. Sekarang anda minta dua orang. Yang pertama jadi at-tullab, yang kedua jadi al-mudarris. Man yaqum maqam at-tullab wa man yaqum maqam al-mudarris? Siapa yang jadi guru? Siapa yang jadi bashir? Ayo ikhwan. Tafadhal. Naam, anta maulana anta? Muazir. Hah? Tafadhal. Sebelah antum siapa namanya? Asmaka ya akhi? Muajir. Muajir. Kaifa halaka ya muajir? ما رأيناك منذ زمان أين كنت مشغول يعني ما شاء الله تاجر كبير يعني هكذا مشغول تفضل أنت مولانا أنت المدرس ولا الطلاب الطلاب أنت مؤجر أنت لست مؤجر الآن أنت مدرس نعم ليس مؤجر نعم تفضل بسم الله الدرس السادس والعشرون pelajaran ke-26 Ya fadilat al-shaykh, nuridu an nashtariya hadha al-mu'jama alladhi ma'aka walakinna la najiduhu fil maktabati. La, bidun terjemah. Halas. Terjemnahu fil bidaya, mana tidak terjemah rasun thaniya. Tajidunahu fil maktabatil kabiratil lati amamal masjidi. Naam. Tajiduna fiha ma'anjima arabiyatan wa ajnabiyatan wa masahifa min biladin mukhtalafati. Min biladin, maratan thaniya, ya mudarris. Min? Min biladin mukhtalifatin. Mukhtalifatin wa suhufan min anha'il alami. Naam. Yadkhulu Ahmad. Yadkhulu Ahmad. Naam. Ya fadilata al-shaykh, ana la ajidu mahfazati. Afiha nuqudun kathiratun. Naam, fiha 300 riyalin. Naam. Aina wada'taha? وضعتها على المكتب هنا وخرجت لأشرب الماء لم وضعتها على المكتب مرة ثانية يا أخي مرة ثانية لما وضعتها على المكتب على المكتب نعم هذا خطأ كبير يجب أن تضعها في جيبك أوجد أحد نعم مرة ثانية أوجد أحد محفظته نعم صحيح محفظته يا إخوان لا لم نجدها يا شيخ ها هي ذي يا أستاذ يا أستاذ نعم كنت معنا من البداية يا أخي كنت معنا من البداية أنتم دري أول دري كان أنت تنظر الكتاب ولا تنظر الكتاب آنفا أنتم لاتبوك أو تدري دري دري أمو أجر برهاتي أنا أمو أجر انظر الكتاب جيدا مرة ثانية. ها هي ذي يا أستاذ. المدرس أبا الطلاب sekarang. ها أنت يا مولانا. انظروا إلى الكتاب يا إخوان. ها هي ذي يا أستاذ إنها تحت كرسيتي. ها تحت كرسيتي. كرسيه. نعم ليس هناك التاء هنا. نعم ركزوا يا إخوان. كونسنتراسي كونسنتراسي. نعم تفضل واصل يا مؤجر أنت مدرس. خذها وضعها في جيبك. نعم. يقوم يحيى ويسير نحو المدرس. كيف يا وليد أين تريد أن تذهب؟ يا فضيلة الشيخ أرجو أن تسمح لي بالذهاب لأن أبي يأتي اليوم إلى المدينة المنورة. متى يصل هنا؟ متى ولا متى؟ متى يصل هنا؟ نعم. تصل الطائرة من جدة في الساعة الواحدة. متى وصل أبوك إلى جدة؟ إلى جدة. إلى جدة. kenapa bukan جدة يا إخوان؟ هذا ممنوع من الصرف بس كذلك إخوان. نعم اسم yang مؤنث baik yang tak marbutah maupun tidak ini sudah kita pelajari di akhir jilid yang pertama dia mamnu minas sarf maka selain dia tidak boleh tanwin apalagi yang kedua hukum kedua majrur bil fathah ila juddata majrur juddata tapi dia majrur wa alamatu jarrihi al fathah fahimtum? Naam wasala al barihata idhab بسرعة بقي نصف ساعة أو أقل. نعم. اسمع أرجو أن تأتي بأبيك إلى بيتي. إن شاء الله سآتيك به غدا بعد صلاة العصر. بعد صلاة. بعد صلاة العصر. نعم بالصاد أحسنت يا أخي الكريم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. نفتح المجال للمستمعين والمشاهدين للقراءة. للقراءة. Baik, khotbah salam pendengar azakallah. Berikutnya kami juga akan mempersilakan para pendengar maupun pemirsa yang ingin membaca dari syuar yang ada pada pelajaran ke-26 ini di halaman 173. Bagi Anda yang ingin membacanya dapat menghubungi di layanan telepon kami di 021-823-6543. Nampaknya sudah ada yang masuk ini. Silakan, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya sudah siap dari awal perjumpaan nah, tadi. Sudah siap-siap dengan gagang telepon ya sepertinya. Ya, nah, Alhamdulillah. Nah, ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan, Fiku. Masyaallah. Kaifa halukum ya Umma Abdullah? Alhamdulillah bi khair wa sayyid. Kaifa halukum ya Ustaz? Ana bi khair alhamdulillah. Syukran. Lau samahti ya Ma'abdillah ikra' al-hiwar. Ikra' ya al-hiwar lau samahti ya. Beberapa baris dan mohon diterjemahkan. Ya. Nah, tafadhali. Tafadhali ya Ma'abdillah. At-tasus sadisu wa isrun. Nah. Pelajaran yang ke-26. Nah. Ya fadilata syaihi نريد أن نستريا هذا المجمع الذي معك ولكننا لا نجده في المكتبات في المكتبات نعم بالجمع yang mulia Syekh kami ingin membeli kamus ini yang ada padamu akan tetapi kami tidak mendapatkannya di toko buku. Naam. Tajidu nahu fil maktabatil kabirotil lati amama masjidi. Tajidu nafiyah majidu. Naam, lau samahti diterjemahkan dulu Umma Abdullah. Kalian akan mendapatkannya di toko yang besar yang di depan masjid. Naam, toko buku yang besar di depan masjid. Teruskan. tajiduna fiha majima arabiyatan wa ajnabiyatan wa masahifa min biladin mukhtalifatin wa suhufan min anha'il alami. Naam, masahifa min anha'il alam. Naam. Kalian akan mendapatkannya di dalamnya kamus-kamus Arab, bahasa Arab dan bahasa asing. Nah, masahif, mushaf dari negeri yang berbeda. Nah, dan koran dari segala penjuru dunia. Dan koran-koran, nah, dari penjuru dunia. Nah, ahsanti. Wasiri, teruskan. Yadkhulu Ahmadu. Ya fadilata syaikh. Nama mana yadkhulu Ahmadu? Masuk Ahmad. Nah, Ahmad masuk. Ahmad masuk. Ya fadilata syaikh. Ana la ajitu mahfadoti. Nah, hey, yang mulia saya tidak mendapatkan dompetku. Mahfadoti, dompetku, ya. Kehilangan apa Ahmad di sini? Ahmad Abdillah. Mahfadah. Mana mahfadah? Dompet, nah. Dompetku. Afiha nukutun kasirotun. Apakah di dalamnya ada uang yang banyak? Nah, fiha satu mi'ati riyalin. Ya, di dalamnya 300 riyal. Naam, syukuran. Cukup, hasbuki ya Ma'abdillah. Cukup sampai sini. Jazakillah khair wa barakallahu fiik. Jazakillah khair wa barakallahu fiik. Naam. Baik, terima kasih Ma'abdillah yang telah terhubung di malam hari ini dari Solo. Barakallahu fiik. Berikutnya masih di kesempatan malam hari ini membaca dari Hiwar pada pelajaran ke-26 di halaman 173 hingga 174. Silakan bagi Anda yang ingin terhubung di belakang Ummu Abdillah. Nah, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Ummu Fadil, Jakarta. Di Jakarta, Ummu Fadil. Nah, ahlan wa sahlan ya Ummu Fadil. كيف حالك؟ الحمد لله أنا بخير وأنتم؟ وأنا بخير كذلك شكرا الحمد لله. تفضلي يا أم فاضل. أين وصلتي؟ أحمد الفجر. نعم في كلامي في قولي المدرس أين وضعتها؟ نعم من هنا تفضلي. أين وضعتها؟ نعم. Di manakah engkau meletakkannya? Nah. Wadatuha alal maktabi huna. Wa kharujitu li ashrabal ma'a. Nah. Aku meletakkannya di atas meja di sini. Dan aku keluar untuk meminum air. Nah. Wasili. Lima wadatuha alal maktabi. Mengapa engkau meletakkannya di atas meja? Hadza khata'un kabirun. Naam. Ini adalah suatu kesalahan yang besar. Naam, sahih. Yajibu anta do'aha fi jaybika. Seharusnya engkau meletakkannya di dalam kantongmu. Naam. Awajada ahadun mahfazatu. Awajada ahadun mahfazatahu ya ikhwan. Naam, mahfazatahu. Kenapa? Mengapa dia mansub ya Umma Fadil? Mahfazatahu. Dimana mansub? Maf'ulun bih, Ustaz. Maf'ulun bih, sahih. Tarjimi? Apakah salah seorang telah mendapatkan dompet itu, wahai saudara? Dompetnya, wahai saudara-saudara? Lam najidha ya syekhu. Tidak, kami tidak mendapatkannya, wahai syekh. Naam. Hadhihi ya ustadzu innaha tahta kursiyhi. Apa dia hadhihi? Nah, ini dia. Naam. Nah, ini dia wahai ustaz. Sesungguhnya dia ada di bawah kursinya. Naam. Di bawah kursi siapa ini? Di bawah kursi Ahmad. Naam. Khudha wa du'ha fi jaybika. Ambillah dia dan letakkanlah dia di dalam kantongmu. Naam. Wasili. Yaqumu Yahya fa yasiru nahwal mudarisi. Yahya berdiri dan dia berjalan ke arah guru. Naam. Kaifa ulaidu? Berhentilah wahai anak. Ya. Aina turidu an tadhhaba? Di manakah kemanakah engkau ingin untuk pergi? Naam, yakfi, yakfi. Hasbuki ya mafadil, syukran. Wa jazakillahu khair. Wa barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah, terima kasih. Dari Jakarta telah terhubung Ummu Fadil. Berikutnya melanjutkan dari hiwar yang telah dibaca Ummu Fadil tadi bagi Anda pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Di layanan telepon 0218236543. Nah, halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Dengan Abu Yusuf dari Indramayu. Dari Indramayu, Abu Yusuf. Nah, ahlan wa sahlan ya Abu Yusuf. Ahlan bik ya Ustaz. Kaifa halukum? Alhamdulillah ana bikhair. Nah. Kauluka anta? Ana bikhair alhamdulillah. Syukran ya Abu Yusuf. Abu Yusuf. Abu Yusuf, tafadhal ya akhi al-karim. Wasil al-qira'ah. Nah, masya Allah. Inqata. Asaf syadid. Nah, Abu Yusuf, mohon maaf terputus sambungan telepon dan mungkin dapat menghubungi kembali. Kita tunggu ataupun pendengar maupun pemirsa yang lainnya yang akan melanjutkan hiwar yang telah dibaca tadi dari Ummu Fadil Jakarta. Silakan, sudah ada yang terhubung yang lainnya. Halo. Nah, silakan. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, dengan siapa, dari mana? Dengan Dewinta di Bekasi. Di Bekasi, Dewinta. Nah, Ibu Dewinta, ya, baik. Ya. Silakan, Ibu Dewinta, sudah ada bukunya? Sudah, khalas Ustaz. Dapat dari, silakan. Sampai di? Iya. Sampai di mana? Kif ya Wulaidu. Nah, Wulaidu ya Ustaz. Nah, berikutnya, nah, silakan, dapat dari. Berarti sekarang yang Yahya Ustaz ya? Yahya, sahih. Nah. Ya fadilat al-shaykh, arju antas mahali bizzahabi li anna abi ya'til yawma ilal madinatil munawwarati. Naam, sahih. Terjemi. Wahai fadilat al-shaykh, aku berharap engkau mengizinkanku untuk pergi. Terputus kembali. Sebelum melengkapi bacaannya, mohon maaf kembali untuk Ibu Dinta dari Bekasi, nampaknya terputus juga di belakang beliau. Barangkali ada Abu Yusuf yang akan terhubung kembali atau pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Nah, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini? Dengan Abu Salma. Abu Salma dari Pondokopi. Pondokopi, masyaallah. Nah. Abu Salma, siap baca? Siap. Nah, dari tadi ya, Ibu Dewinta belum selesai, dari awal kembali. Ya fadilatul syaikhi, silakan dari situ. Ya fadilatul syaikhi, arju an tasmahali bizahabi li anna abi ya'ti disambung. Li anna abi ya'ti al-yawma ila al-madinatil munawwarati. Naam, sahih. Tarjim. Ya fadilat syekh, aku berharap engkau mengizinkan aku untuk pergi dikarenakan ayahku akan datang hari ini dari Madinah al-Munawwarah. Naam. Al-Munawwarati. Dari atau ke? Ke. Naam. Ya, ke. Hasan. Teruskan. Mata yasiluhuna. Kapan dia nyampe di sini? Tasilu ta'iratu min juddati. Min juddata. Oh ya. Tasilu ta'iratu min juddata fissa'atil wahidati. Nah. Pesawat. Sampai. Pesawat sampai dari Jeddah jam 1. Jam 1. Nah, sebelum dilanjutkan, kenapa bukan min Juddati di sini ya Abah Salma? Mengapa min Juddata? karena dia mamnu' minas sharaf. Mamnu' minas sharaf. Nah, teruskan. Wasir. Mata. Mata wasala abuka ila juddata. Kapan ayah kamu sampai ke Jeddah? Naam. Wasala wasalal bariha. Barihata. Iqra al-harakat kullaha. Ya, naam Ustaz. Wasalal barihata. Dia telah sampai kemarin malam. Naam. Idhab bisur'atin. Pergilah dengan cepat. Bakia nisfu sa'atin au aqallu. Tinggal setengah jam atau kurang sedikit ya Ustaz ya. Atau kurang. Naam. Atau kurang. Isma, dengarlah. Arju an ya'ti bi'abika. An ta'tiya. Arju an ta'tiya. Arju an ta'tiya bi'abika ila baiti. Naam. Dengarlah, aku berharap kamu datang bersama ayahmu ke rumahku. Naam. Ke rumah siapa ini? Ke rumah mudarris. Al-mudarris. Ahsan. Al-akhir. Insya'allahu sa'atika bihi ghadan ba'da sholatil asri. Naam. Insya'Allah saya akan datang ke dengannya ghadan besok setelah sholat asar. Naam, ahsanta ya Aba Salma. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Abu Salma pada kopi yang telah terhubung dan membaca hiwar hingga akhir dari baris hiwar ini. Nah, Ustaz, silakan. Baik, selesai sudah al-muhadatsah, sudah kita baca, sudah kita pahami, ya, sudah kita latih. Sekarang saatnya masuk ke tamarinu, latihan-latihan. Anzuru safha 175, silakan lihat halaman 175. Dan tadi sudah saya katakan bahwa fokus pembahasan di pelajaran ini adalah tentang al-fi'lul mu'tal ya ikhwan. Ala sekedarik. Maka di sini lihat at-tamrin al-awwal. Latihan pertama. Hadhihi amthilatun lil fi'lil mu'talil fa'i. Hadhihi amthilatun, ini contoh-contoh lil fi'lil mu'tal. Contoh-contoh untuk fi'il al-mu'tal. Tadi apa al-fi'il al-mu'tal ya ikhwan? Fi'il yang di dalamnya ada harful illah. Apa saja harful illah itu? Apa saja huruf illah itu? Alif, waw, dan ya. Di sini al-mu'tal lil fa'i. Apa maksudnya al-mu'tal lil fa'? Ada huruf fa' disebutkan di sini. Fa' di sini apa? Fa'ul? Fa'ul fi'il. Yani huruf pertama yang ada pada kata kerja tersebut. Jadi yang pertama ini adalah al-fi'il mu'tal al-fa', yakni huruf illahnya ada di huruf fa', fa'ul fi'il, di huruf yang pertama. Lihat di sini ada beberapa contoh. Tolong dibaca ya Maulana, Iqra. Bismillah. Wajada. Naam. Wassala. Wazzana. Wa'ada. Wadda'a. Wahaba. Wajaba. Waqafa. Naam. Antum lihat di sini ma'asyiral ikhwah. Di sini dari contoh-contoh ini semuanya adalah al-fi'lul mu'talul fa'. Fi'il yang mu'tal, fi'il yang di dalamnya ada harful illah, dan harful illahnya di mana? Di huruf yang pertama, di huruf fa'ul fi'il. Lihat di sini ada wajada. Mana harful illahnya di sini, Ikhwan? Al-waw. Begitu pula wasala, wazana, dan sampai waqafa. Huruf illahnya adalah huruf al-waw, dan itu adalah di awal kata kerja, di fa'ul fi'il. Nah, dari sini kita diminta nanti untuk membuatnya menjadi mudhari'. Bagaimana membuat al-mudhari' dari al-madhi wajada wasal dan seterusnya. Kemudian di latihan berikutnya bagaimana fi'il amrnya? Kita lihat di sini latihan kedua langsung. Latihan pertama hanya sekedar membaca saja, tapi al-ma'ani, ma'ani al-kalimat wadhiha ya ikhwan. Makna kalimatnya jelas di sini. Ada wajada misalnya. Mana wajada? Menemukan, menemukan atau mendapatkan. Wasala sampai. Wazana menimbang. Wazana artinya menimbang. Wa'ada ayatul munafiki thalath idha haddatha kadhaba wa idha wa'ada akhlafa. Apa itu? Wa'ada berjanji. Wada'a meletakkan. Wahaba menghibahkan. Wahaba menghibahkan. Wajaba wajib. Harus. Waqafa, waqafa punya dua makna. Yang pertama waqafa berarti berdiri dan bisa juga berarti diam, stop, berhenti atau berdiri. Naam. Wadih? Kita ulang. Mana wajada? Mendapatkan atau menemukan. Wasala? Sampai. Wazana? Menimbang. Wa'ada? Berjanji. Wada'a? Meletakkan. Wahaba? Menghibahkan. Menghibahkan. Wajaba? Wajib. Wajib, harus. Yang terakhir, waqafa? Berdiri atau berhenti. Ini contoh-contoh apa, ikhwan? Al-mu'tal al-fa. Al-mu'tal al-fa. Dan di pelajaran kaidah qawaidul lughah, al-mu'talul fa disebut al-mithal. Fi'il yang fa'ul fi'ilnya itu harful illa disebut al-fi'lul mithal. Ana ulang, al-fi'lul mu'tal al-fa, fi'il mu'tal yang fa itu disebut al-mithal. Yang huruf illahnya adalah huruf yang pertama disebut apa ikhwan? Al-mithal. Nah. Dan nanti insyaallah di pelajaran berikutnya akan kita bahas yang ainul fi'ilnya harful illah. Kemudian yang nanti ketiga, pelajaran berikutnya yang ketiga adalah yang lamul fi'ilnya adalah harful illah. Di sini kita akan membahas khusus tentang al-mu'talul fa' saja. Wadah ya ikhwan? Nah. Dan di sini sekarang kita lihat latihan kedua. Dan ini menjadi latihan terakhir yang bisa kita baca di malam ini. Perintahnya di sini adalah ta'ammalil mithala. Mana ta'ammalil mithala? Perhatikan contoh. Perhatikan contoh. Thumma al-mithal di sini artinya contoh. Al-mithal di sini dalam kalimat ini ta'ammalil mithal, perhatikan contoh. Thumma aktub. Mana thumma aktub? Kemudian tulislah mudhari al-af'al al-atiyah. Mudhari dari fi'il berikut. Nah, kata kerja berikut. Dan alhamdulillah sudah ada patokannya. Ada patokannya di sini alhamdulillah. Yang pertama pas sebagai patokan adalah kata kerja wajada. Lihat al-fi'il mudhari'nya menjadi yajidu. Wajada yajidu. Asluhu, lihat keterangan di sini, asluhu, mana asluhu? Aslinya. Aslinya, asalnya adalah yaujidu. Karena waw itu asalnya dia adalah fa'ul fi'il, sadarik? Balas. Dia wazannya adalah fa'ala yaf'ilu. Maka seharusnya asalnya yaujidu, seharusnya begitu. Tapi di sini hudhifat minhul wawu. Hudhifat dihapus minhu darinya al-wawu, huruf wawu. Untuk apa? Litakhfif, agar ringan di lisan. Takhfif, ringan. Kalau antum bilang yaujidu, ini thaqil, ini agak berat di lisan. Faham tum? Yaujidu ini berat. Dan bahasa Arab itu diantara karakteristiknya adalah dia adalah punya sifat al-khafif, yang ringan, yang mudah diucapkan. Maka lihat di sini, yaujidu, wawunya kita hapus menjadi apa? Yajidu, lebih ringan mengucapkan yajidu daripada yaujidu. Begitu pula yang berikutnya, waqafa. Ah, bagaimana? Yaqifu. Yaqifu, seharusnya apa? Yaukifu. Kenapa dihapus wawunya? Litakhfif. Faham tum? Insyaallah. Nah, teruskan. Wazana, apa mudharinya setelah itu? Yazinu. Yazinu. Wasala? Yasilu. Yasilu. Wajaba? Yajibu. Wa'ada? Ya'idu. Ya'idu. Nah. Walaja, sekarang ketika walaja, lihat. Walaja ma'nahu dakhala. Ada keterangan di sini. Walaja maknanya adalah dakhala. Silakan. Walaja yaliju. Yaliju. Adapun wada'a bukan yadi'u. Tapi dia wazannya adalah fa'ala yaf'alu sehingga wada'a yada'u. Wada'a mudhari'uhu yada'u. Lihat di dalam kurung. Wada'a mudhari'uhu yada'u. Mudhari'nya adalah yadu. Li'annahu mithlu zahaba yadhabu. Karena dia seperti zahaba. Kata kerja zahaba yadhabu. Lihat fa'ala yaf'alu. Maka ya wada'a yada'u. Begitu pula wahaba. Wahaba mithlu wada'a. Nanti wahaba yahibu atau yahabu? Yahabu. Yahabu. Ini semua insyaallah kalau sering dilatih lama-kelamaan itu akan bisa menentukan mana bagaimana bentuk fi'il mudhari'nya. Terkadang bukan dengan mengetahui kaidah, tapi terkadang karena kathratu at-tikrar, seringnya diulang-ulang, lama-kelamaan itu tahu. Wahaba yahabu. Wada'a yada'u. Wasala yasilu, bukan yasalu. Paham tum? Nah, dan semuanya di sini dihilangkan wawunya. Dihilangkan wawunya. Dihilangkan fa'ul fi'il dihilangkan karena untuk litakhfif, untuk meringankan ketika kita menyebutkannya. Kiranya cukup sampai sini dulu ikhwan. Dan terakhir nanti insyaallah kita akan bahas fi'il amarnya, kemudian contoh-contoh daripada penggunaan al-fi'lul mu'tal dalam berbagai contoh. Dan kita kembalikan ke Al-Akh Abdul Ghaffar. Tafadhal ya akhil karim. Nah, Ustaz Barakallahu Fik atas penjelasan serta pelajaran yang telah disampaikan malam hari ini, Ustaz. Di sini pertanyaan pesan singkat datang dari hamba Allah Pekanbaru ingin bertanya. Assalamualaikum Ustaz, pada surat Al-Mulk ayat 2 pada kalimat ahsanu a'mala, isim tafdhil di sini apakah bermakna paling atau lebih? Demikian pertanyaan. التبارك الذي بيهديه الملك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya insyaAllah. Insyaallah. Nah, barakallahu fiik atas arahan yang telah disampaikan. Dan mungkin itu pertanyaan pesan singkat di malam hari ini. Dan kita akan tutup saja. Silakan untuk itu. Nah, di penutup kesempatan malam ini sebagai kesimpulan bahwa ad-darsus sadis wal isyrun, di sini mulai kita dijelaskan tentang pembahasan al-fi'lul mu'tal. Fi'il yang di dalamnya ada huruf illah. Dan ini insyaallah juga akan ditemukan di pelajaran setelahnya, ad-darsus sabi' wal isyrun, kemudian juga ad-darsus tsamin wal isyrun. Karena mengingat ini cukup kompleks dan penggunaannya cukup kompleks juga, maka sengaja oleh penulis diletakkan di akhir-akhir pembahasan daripada kitab Durusul Lughatil Arabiyah jilid yang kedua ini. Dan insyaAllah dengan sering kita murajaah, sering kita mengulang, insyaAllah Allah mudahkan semuanya. Dan insyaAllah Allah berikan keberkahan bagi kita semua. Dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah nilai semua amalan-amalan kita sebagai amalan-amalan salih yang kelak menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat nanti. Nah, cukup sampai sini dulu. Kita tutup. Subhanallahi wa bihamdihi, la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namsat jazakumullah khair atas penjelasan dari pelajaran bimbingan bahasa Arab untuk pemula pada jilid kedua malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kaum muslimin dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga ushab serta keluarga, diberikan kesehatan dan dapat berjumpa kembali melanjutkan pelajaran-pelajaran di waktu dan kesempatan berikutnya. Demikianlah ikhwatul Islam pelajaran ke-26 di mana kita telah menyelesaikan beberapa hiwar dan juga tamrin latihan-latihan yang telah dibacakan malam hari ini. Ikuti kelanjutan dari pelajaran di kesempatan atau pelajaran 26 ini di pekan yang akan datang insyaallah taala. tentunya dengan pembimbing kita Ustaz Hamzah Abbas LC Hafizahullah Ta'ala. Anda pula dapat mengikuti program bimbingan bahasa Arab untuk pemula di kitab Durusul Lughah jilid ke-3 di hari Jumat bersama Ustaz Mas'ud Mahmud LC Hafizahullah Ta'ala di waktu yang sama pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga selesai pada hari Jumat pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Demikian khotbah Islam perjumpaan kita di malam hari ini dan kembali Anda semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa berikan istiqomah dan juga kita semua dalam mempelajari bahasa Arab ini di mana tentunya akan bermanfaat untuk din atau agama kita dan tentunya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pahalanya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.